iku laya zuhu ora bisa ilang apa ittiraruhu kapeksane wong arif mau rasa kepeksa, rasa kepepet, rasa terus butuh dengan Allah niku mboten ilang. Walayakunu lan ora ana apa walayakunu lan ora ana iku ma'a ghairillahi sertane liyane Gusti Allah apa sing ora ana qararu nggon tetepe arif. Tiang sing pun ma'rifat niku selalu butuh teng Allah. Mulai dari soal yang paling kecil sampai soal-soal yang besar menurut anggapane menungso. Niku sedaya dipun wangsulaken penyelesaianipun namung dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten sak lintune Allah sing menurut penganggepe wong ma'rifat niku dadi qarar. Qarar niku tempat berpijak. Jadi orang arif itu tidak pernah berpijak bersama selain Allah itu enggak pernah. Enggak pernah. Apapun yang dia terima, apapun yang dia lakukan itu selalu berkait langsung dan dirasakan penuh bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala dan memang dia tidak pernah lepas dari sifat keterpaksaan sebagai hamba Allah. Kok panjen pelungguhane kablon lungguh ning gone kursi kapeksa. Nah sing jenenge Gusti Allah pangeran niku mesti sifat wajibe niku nenggeni sifat meksa. Ini. Mula sing dikenal dhisik dhewe. Sing disadari dhisik dhewe dening wong sing makrifat iku mesti menyadari diri sendiri. Aku iki sapa? Aku iki ning kawula. Aku iki ning gembel gedibal sing asline ora ana dianakno. Itu selalu terus ada dalam kesadaran. Ana sing dereng makrifat kaya kula panjenengan umume niku danyeng. Danyeng pas kepepet tenan asbab ora ana baru muni ya Allah Gusti ngene ala beto. Baru krasa kepepet. Tapi lek ana longgar sithik blas kepepete ora ana ya ora butuh Allah. Nggih, ittiraripun suasana keterpaksaan itu suatu ketika muncul, suatu ketika tidak. Iku lek wong sing dereng arif, dereng marifat. Lek wong sing pun arif, mboten lepas. Walaupun dia diberi kelonggaran kaya apapun oleh Allah, dia masih tetap dalam posisi dipaksa oleh Allah. Gitu. Ya, baik selalu menyadari proses awal bahwa aku urip era dijak rembukan. Aku urip labistu saubal ais lam ustasab. Terusipun Syekh Ibrahim Abdul Jabbar Al-Khayyam, ahli matematika. Abdul Jabbar Al-Khayyam itu seorang ahli tasawuf terkenal nemokake angka nol. Mulanya sampai pelajaran matematika pina karena kan aljabar. Keniku Jabir ibnu Hayyan kalih Umar al Khayyam. Niku nggadahi setunggalipun syairan yang mendingan. Labis tu saubal ais lam ustasa. Aku nganggu sandangan urip. Iki biyen gak dijak rembukan dhisik wis moro-moro dinggoni urip. Lah nek urip ae aku gak dijak rembukan kan berarti urip iki dipaksa. Bibit kawite panjenengan wis paksaan dadi sak terus ya kepaksa terus. Sampeyan ora karep ya dipaksa karo Gusti Allah kon karep. Cuma menungso niku sok GR bangsa duwe karep terus nyengklak karepku. Nggih. Nek nunut mboten pinter, nunut katik terus sing duwe awal kon ngalih lha iku. Karu-karuan. Nunduk niku. Terus akhlak tata kramane wong arif niku mboten. Dia tidak pernah terlepas dari pakaiannya. Bahwa pakaian dipeksa itu terus dipakai. Seragam kawula kudu nganggo seragam terpaksa. Itu enggak pernah dipakai, enggak pernah dilepas. Jadi piyambake sampai karep niku mohon sama sekali mboten purun lek karep niku mboten langsung pancen dipeksa bisa lakon karep. Jadi apa mau duwe rencana niku rasane ora kok iki rencanaku nek aku dipeksa Gusti Allah duwe rencana. Kula jenengan kan keterampilan tok teneriku niku kan sik krasa dipeksane niku liwat unsur luar apa sih? Unsur luar jane aku ora karep jek. Tetapi piye neh karo bapak aku dipeksa kon rabi karo kuwi. Nah. Akhirnya sing ketok niku dipeksa bapak, padahal jane sing meksa ya Gusti Allah. Nggih to? Niku. Niku lek sing dereng makrifat, sing mau makrifat mboten kok tulis. Gak tau gak dipeksa ya dipeksa terus. Dipeksa terus, mengelak itu juga gak bisa nyatane. Jadi ini golek alasan supaya gen pantes ketok bener sama golek alasan. Delalah alasan sing sampean tokno niku delalah tumiba pijakan alasan itu delalah sakliyane Allah. Dan wong marifat mboten. Dia tidak pernah punya alasan selain Allah. Wala yakunu ma'a ghairihi qararu. Dia tidak pernah punya tempat berpijak alasan melangkah itu kan. Terus alasan sakliyane Allah itu kan. Dan ini nuwun sewu. Bah krungu pelajaran ngene kok terus sampean didik-didik. Iki karepe Gusti Allah, nyolong barang iki karepe Gusti Allah. Nek niki mungkin jenenge sampean memakrifatkan diri. Memaksa-maksa diri untuk jadi orang makrifat niki soal rasa muncul secara alami dan otomatis. Niku bagi wong sing kudu dadi makrifat. Ma'rifatul arifin utawi ma'rifate pengertian pengenalane wong sing ngertine Allah wis ma'rifate Allah iku ya utawi ma'rifat iku ma'rifatuhum ngenale si arifin mengenal bi anfusihim kelawat awak dhewe arifin. Jadi makrifatnya arifin itu adalah mengenal diri sendiri wa bimalan kelawan sifat-sifat iya kang utawi anfusihim kang utawi awake arifin iku alaihi ing atase mamau. Jadi dia mengenal dirinya dan mengenal sifat-sifat yang dipakai oleh dirinya yang asli. Napa isine? Rupane minal faqati saking sifat faqah, fakir wal iftiqari lan butuh. Jadi sifat fakir dan sifat butuh itulah sifat asli, sifat dzati. Jere wong sing rada kenapa? Rada tahu kuliah esensi diri. Esensi diri, hakikat kediriannya adalah memasuki atau disandangi oleh Allah sandangan butuh dan sandangan fakir. Itu dikenal betul. Tidak hanya mengenal informasinya, tapi mengenal rasanya. butuh teng sapa? Jenenge butuh kan mesti enten butuh ning sapa? Fakir itu maknane butuh. Butuh sapa? Butuh ilal aziz maring zat kang maha menang, al jabari kang maha meksa lan mesesa. Meksa, mesesa, kuasa, perkasa, inilah al jabar, al aziz yang selalu menang. Menang, tak tertandingi. Niku sing duwe sifat ngono namung Gusti, Gusti Allah. Lah menungsa mesti kalah, krana kalah butuh marang nggone sing menang. Menungsa dhaif butuh nggone sing kuat. Menungsa ajis butuh nggone sing al-qadir. Menungsa asor butuh nggone sing mulya. Menungsa budu butuh nggone sing pinter. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akhirnya ukurannya apa? Dia tidak mengenal Allah sebenarnya, tapi dengan sebesar apa dia mengenal diri sendiri, sebesar itu pula lah pemahaman tentang Allah itu dirasakan. Wa biqadri ma lan kelawan ukurannya barang. Ya tahaqqaqu kang ya tahaqquna kang padha napa istilahe ya tahaqquna niku nyandang hakikat ya tahaqquna padha nyandang hakikat saka arifin bidzalika kelawan mengkono-mengkono butuh mau min anfusihim saking awak diwini arifin takunu ono apa ma'rifatuhum ma'rifati arifin mengenalane ma'rifin arifin billahi kelawan Allah azza wa jalla. Jadi ya sekedar menurut kadar apa yang telah dihakikati dalam dirinya itulah dia mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lek dia mengenal dirinya itu do'if, otomatis dia pasti paham kalau Allah itu al-qawi. Kalau dia mengenal dirinya al-dalil yang hina, maka otomatis dia mengenal Allah al-karim. Dia ya tahakkuk menghakikatkan dirinya dalam posisi jahil, otomatis dia akan mengenal Allah yang maha tahu. Dan orang mesti terhijab. Kalau dia mengenal dirinya saya tahu, otomatis dia tidak mau mengatakan Allah yang tahu, tapi aku sih ngerti. Namun otomatis mengpanjang ngerti kursi ini Allah lah dilubuhin dia. Dan nanti kalau dia ngelubuhi kursi ngerti, kemaya Allahnya gak ketok. Menunggu pun otomatis. Gila, nek sampean ngelunggui sifat kablo mesti sampean paham sifat gendoro. Tapi nek sampean wis salanggon krasa dadi gendoro, ora mungkin sampean mengenal gendoro sing sak temen. Nah, ini bisa dikatakan sebagai penafsiran saking napa? Hadis sing pun terkenal man arafa nafsah arafa rabbah. Sapa wong sing mengenal awake mesti dheweke bakal mengenal pangerane. Iku ora kok berarti awak iku padha karo pangeran, mboten, jauh. Sami kali ngeten lho. Sampeyan iku lek mboten tau manggon ning peteng sampean mboten tau ro padang. Nggih. Nggih, upama sampean iki cilik iki ning padang terus sampean mboten bakal ro peteng. Nek sampean wis ngerti padang iki, sampean mesti kok ngerti peteng. Nek sampean wis ngerti peteng, mesti sampean ku ngerti padang. Ora kok berarti peteng karo padang ku padha, ora. Ora jauh berbeda. Iku. Kama, nggih, lha iki napa? Burine wis disebut napa wis diomongno sik. Kama kaya keterangan jaka kang teka apa mak. Kama kaya keterangan jaka kang teka apa mak fil khabarin dalam hadis man arafa nafsah arafa robba. Man utahi sapa wong iku arafa ngerti, kenal sapa man robbahu yang pangerane mak. Nafsahu ing awake man arafa mongko mesti ngerti sapa man robbahu ing pangerane man. Sampean ngerti lor ya mesti ngerti kidul. Mboten iso sampean kok paham lor tok kidul ora enak iki gak mungkin. Anane ngerti lor mergo ya ngerti kidul. Anane ngerti kidul mergo ngerti lor. Dan, tapi lek wong sing wis ngadep ning lor, ngerti lor, tegese ngrasakno madhep ngalor, mesti dhewe gak madhep kidul. Nggih. Wong niku lek ngerti lor mesti ngerti kidul. Nek ndek engko wis madhep ning kidul mesti ndek ora ndelok lor. Nggih ta? Wis. Niku wis gak kena dibantah. Wis wong bodho wong pinter diomongi ngoten mesti. Nggih mesti. Mesti ini. Mulane terusé hadis niki kan enten dak jan. Man arafa nafsa arafa robba. Wa man arafa robba jahila nafsa. Sapa sing ngerti awake mesti ngerti pangerane, sapa sing ngerti pangerane mesti gak ngerti awake. Lha kan iku wau. Dadi sapa sing ngerti lor mesti ngerti idul. Sapa sing madhep idul berarti ngerti idul lho, Bos. Dia mesti gak ndelok lor. Ya wis, wis disingkur. Anane wong niku sik ita itu. Niku mergo urung roh juragan. Engko lek wis roh juragane tenang. Dhewe wis ora iso ndelok apa-apa. Jadi padha wae juragan dawuh apa wis awak dicokot nyamuk barang wis ora wani nyeblek niku lek wong ngerti tenan lek isik ceblak-ceblek iki berarti ya ora rumangsa lek ditunggoni juragane ora sopan iki mula validalika mongko krana mengkono-mengkono napa niku wau paham karena mengkono-mengkono paham tentang kehinaan diri, keterpaksaan diri, kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena mongko ana sapa al-arif wong sing wis ma'rifat iku layu fariku ora tau pegot ora tau pisah hu ing arif apa sing pisah al-ittiraru karena wong ma'rifat itu tidak pernah dia merasa tidak terpaksa. Ini jelas ini pun jadi sopo ae jadi wong ini mulai kenal ini mesti terpaksa mungkin sama orang kenal gak enak saya maksud tapi kenal malah kepaksa enak wong teko haji ngarep omahe dipasang napa terong. Wah. Usaman ora kenal ya ora terpaksa mararono. Iya wis ora terpaksa mararono, tapi lek sampean kenal niku sampean terpaksa mesti mararono. Kancaku ya aku kenal ya. Teko haji mosok gak rono. Iki sing maksa sapa? Ya alasan iku lak oleh ae to alasan sing ora pantes sing sungkan iki lak perkara alasan mawon tapi anane sampean kepeksa marono mergo kenal Lah nek sampean ngaku kenal ning ora tau rumangsa dipeksa, yo perlu dipertanyakan kenal model piye. Ngaku kenal Gusti Allah, tapi kok saya bebas berpikir kok. Saya bebas memilih hidup saya. Saya bebas merencanakan apapun yang saya ingini toh. Tapi ngaku jadi kawulane Allah, nah itu perlu dipertanyakan. Itu kawula gadungan apa kawula tenan? Kowe iku kenal tenan apa kenal-kenalan? Jere ngaku kenal tapi wonge teko haji bareng kok kowe ora kudu mara. Iki mesti ana hijab, mesti ana masalah sing marane kowe ora kudu ngono. Tibake ku biyen saingan sirsiran. Jane yo kenal, tapi ternyata ana hijab masalah. Bujune ku biyen pacarku, malah teko kaji bareng biyen aku ora sedhik ngono ya. Niki. Ketika sampean cemburu kepada Allah. Lho, apa saged lu saged? Wong manusa iki kemlelet banget kok. Iso cemburu karo Gusti Allah. Cemburu piye? Posisi kewenangan bahwa saya ini manusia punya hak. Kan ngoten to, Dik? Punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Nggih. Kok mara-mara bangsa ngaji iki kan dikandani iku gak duwe hak iku hak Allah yang menentukan nasibmu sampean cemburu lho mosok diriku itu kan pacarku kan hakku kok saiki malah direbut Allah sama malah gantri ya niki lho sing kadang-kadang sok dia penganggap ngaji iki kan buri sakjane wonten iku persoalan padahal jane biasa-biasa saja. Nggih, karena gegeden nafsu niku bawa ini semua. Saya wong aku wis pinter, aku wis ngaji, aku wis kuliah, aku wis iki ya. Ya untuk menentukan hidup saya ya harus saya sendiri yang menentukan. Mosok kabeh-kabeh Gusti Allah. Kok sajae kok mosok kabeh-kabeh Gusti Allah. Enteng men kowe muni ngono. Itu kan salah satu bentuk kecemburuan yang tidak kita pahami bahwa itu kecemburuan. Aneh mana, wong karuan salah, lu ngaku bener. Dia tak, ngaku bener. Orang hidupnya begini ini. Gimana ada orang, seorang manusia kok enggak bisa program, enggak bisa memilih, kok semua yang dipilih Allah nanti lah. Berarti manusia itu enggak ada artinya lo, orang uno. Ya tetap berarti. Gusti Allah gawe orang uno berarti enggak nenyak Gusti Allah. Semua ada artinya. Tapi bahwa kesadaranmu tentang bahwa kamu tidak punya apa-apa, Allah yang punya apa-apa, itu bab tersendiri. Kalau toh merasa punya kemenangan, kamu tidak punya, tapi didelei kewenangan. Gitu loh. Punya harus didelei, gitu. Sampan di rumah di delay TV karo sampan duwe TV niku beda. Ngira sampan duwe toko. Toko isine toko niku keke sampean dhewe karena oleh kulaan dhewe pancen ya wis lunas tenan. Karo toko di delay dagangan niku beda. Nek di delay niku sampean gak melok duwe dagangan. Upama payu paling-paling sampean oleh komisi tok. Bahasane diutangi. Menungsa iku jane ning didelehi urip. Ning ora duwe urip. Gila? Nyemput. Dibalik apa? Satrosipun tasih ngomentari soal menika ittirad keterpaksaanipun hamba sing marifat. Kala dawuh sapa Sayyidi Abdul Abbas Al-Marsi, Sayyid Abdul Abbas Al-Marsi. Radhiyallahu anhu. Panjenenganipun dawuh nalikane ngaji nafsiri ayat dawuhipun Allah Ta'ala fi qawli ta'ala dalam dawuh Allah Ta'ala amman yujibul muttara idza da'ah surat An-Naml ayat sudah kali. Bingung niki wae. Tulisane An-Nahl sudah kali digulai ning An-Nahl gak enak. Dibae An-Naml. Salah cetak. Surat An-Naml ayat sudah kali. Sing ayat sak derenge niku pertanyaan-pertanyaan mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Ma kana lakum antum bitu sajaraha. A ilahu ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza. A ilahu ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Allahumma Allah qalilam ma tadzakkaru. Ana toh pangeran sing wis dadekno langit bumi, nurunno banyu saka langit kanggo sliramu kabeh. Sakwise banyu saka langit temurun ing bumi, fa ambat nabihi hadaiqa dzata bahjah. Allah nukulno pira-pira kebun sing indah. Enak banyu, tuhan tempukulan, tanduran, terus kan indah. Kebun teh, zaman liwat, likak-likuk, dalane kiwotongan, zaman ngerasa indah. Makana lakum, antum bitu sajaroha. Makana orang-orang iku lakum tetap kedui sirokabe, apa antum bitu yento bisa nukulno sirokabe, sajaroha ing wite. Hadae. Perkebunan, pertamanan, hutan-hutan yang tumbuh, pohon-pohon yang rindang dan indah seperti itu. Siapa kowe sing nukulno? Siapa sing nukulno? Kowe gak iso nukulno, kowe isone ngrusak nganggo sensor. Jarah ditebuangi, iso mung rusak. Ora melok nukulno kok jarah. A ilahu ma Allah. Ana toh pangeran sing ma'a Allah sing iso kerja sama karo Gusti Allah. Ma'a di kerja sama. Bareng, bareng-bareng dadi pangeran kok enak. Lah itu banget enak. Sinten ta sakjane sing dicurigai ilahun ma'a Allah? Ya awakmu dhewe kuwi lho. Kuwi kadang-kadang jejerno awakmu. Macak dari pangeran jejer Allah kalau-kalau itu sering. Baik sering lah. Ini kata sikap mati itu. Ngusung nentok ya. Ini kan kebijakan saya ketika saya dulu jadi bupati. Seakan-akan itu dia macak punya kebijakan. Terus iso jejeri ketentuan-ketentuan Allah. Gusti Allah mboten jawab malah takok. Ailahun ma Allah. Apa enak? Pangeran sing bareng-bareng karo bisa. Napa perlu dijawab? Ora perlu, bukan pertanyaan untuk dijawab kok. Niku lak padha karo kowe ku pelali to, aku iki bapake sapa? Lha apa yang perlu takok ngono ku dijawab? Lha sampe jawab malah kableng sampean. Terus, masa sama gak ngerti pak? Orang kok pengen ngerti enggak? Pertanyaan ini pertanyaan untuk memantapkan. Kata Al-Quran ayat sanes itu sih apa? Menggunakan uslub bahasa-bahasa pertanyaan. Ini kulit takrir untuk menetapkan. Bukan untuk ingin tahu, misalnya kok pengen ngerti. Jelas orang enak. Jelas. A'ilahun ma'allah itu artinya tidak ada Tuhan yang bersama Allah itu tidak. Tapi kenyataannya banyak yang mengaku-ngaku ada Tuhan. Walaupun dia enggak ngomong aku Tuhan enggak, tapi yo ya kelakuan bentuk modele niku kemlelete Tuhan yang dipakai. Mengapa bisa begitu? Balhum qaumun ya'dilun. Sayang. Jelas-jelas Allah itu hanya Allah sendiri, tidak ada yang lain. Kok mereka itu kaum, sekelompok orang ya'dilun yang memindahkan data. Kenyataan, memutarbalikkan kenyataan dengan alasan bahwa itu secara empirik itu manusia yang berbuat, bukan Allah. Itu kan ya'dilun. Ngelejalun adalah ya'dilun ini maknanya ngaleh. Ngaleh, jadi harus ngaleh, itu kan jadi repot. Mulanya saya ini arep bantah-bantahan, ngomong-ngomongan. Saya jalurnya ditentukan saya, jalur gak ditentukan serah genah. Wong main seka kok jalurnya ora genah, itu ora tau kalah, ora tau menang. Mulanya enten garise, main seka kan garise dah. Yo jejerene walu, yo pokoknya ubat-ubat yo neng kono kuwi neng gone lapangane catur itu. Lha kok terus disekak mati, ora iso ngale nggon. Ngale ning bijak sijine ning kotak sijine. Lho yo sing urip lho. Niku ya dilu. Jenenge sampean ngale jan. Lek sampean sudah meyakini bahwa manusia itu hamba, Allah itu Allah yang kuasa, ya sudah itu dipakai. Dipakai terus, jangan ya dilun. Lek kok ya dilun rancu apa? Ini wis genah to. Janji itu harus ditepati dan itu saya sepakati. Lah kok moro-moro ngalih sepihak, itu kan jadi ora bener to. Janjine sampai 2004 ya ditepati 2004. Lha nek ngoten. Niki ya dilun. Mergo merasa bahwa Indonesia itu yang ngatur harus saya. Ada Tuhan selain Allah yang bisa ngatur Indonesia. Siapa? Ya kaumun ya dilun itu. Ben. Kadung. Soalnya like kasetnya disetel petang tahun saya ngarep teko ya. Ben gue rekaman. Arsip. Enten malih kasus yang diangkat dari Gusti Allah dipertanyakan juga. Aman ja'alal ardu qara. Ana to ana wong ja'ala kang dadekno sapa man al ardu ing bumi. Apa ada sebenarnya selain Allah yang mampu menciptakan bumi terus menata bumi seperti ini? Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah. Ja'ala dadekno sapa man al ardu ing bumi dadekno qararon ing tempat berpijak, tempat berdiam. Penak ta zaman manggon ning awang-awang karo ning bumi penak temu. Koror, tempat berpijak yang indah seperti bumi seperti ini, penak. Ora usah sampean nganu wis disedot bumi dhewe. Jadi sampean wis enggak perlu mencari tenaga untuk aku tak membumi, ora usah. Pokoke sampean nganu wis ora wis ning bumi ngoten mawon penak. Munggah ora tak rutuhe teng bumi. Dene ora rutuh-rutuh, gak enak mendek rutuh lak terus ngawang terus bediding. Tapi nek teng bumi lak mboten. Nah katik bumi sing indah tempat berdiam kayak gini, menunggu Gusti Allah gawe bumi kok ya dekok-dekil. Enak pegunungane, enak jurange. Terus akhirnya ada air yang mengalir dari gunung ke jurang sampai ke laut. Kan akhirnya menjadi dinamis. Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah khilalaha ana ing celah-celahe bumi, dadekno anharon ing pira-pira bengawan, kali. Likak-likuknya kali itu indah sekali. Ming krana Gusti Allah gawe Bengawan Solo ngono tok ae. Iku sing jenenge Pak Gesang oleh duit akeh. Padahal mek nyeritakno Bengawan Solo. Nggih tok? Ngono tok lho perkara enek kali ngono terus digubah jadi lagu. Kok terus male Pak Gesang oleh duit akeh. Indah. Kok Gusti Allah ku maringi rezeki gampang banget. Gampang banget. Sinten Mbak Rita Sudiarto ini oleh duit yang berkorong. Kunang-kunang itu dibicara. Ya apa tuh? Menurut direkam itu gelem tungku loh. Ya masa kunang-kunange direkam enek wong gelem tuku. Lah masa lek rekam direkam do tuku moh. Wis ben promosi ya wis ben. Nek gak dipromosekno ngene ora ora. Menjagakno radio wae. Lek bar malah lali neh. Mbok ya tuku. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah laha kedhuwe bumi dadekno rawasia ing pira-pira gunung kang kokoh sing kaya sokone bumi tinggi megah gunung saman pandeng gunung kelut jadi ngono kuwi to tapi medeni nggih rawasia rawasia niku kaya saka pilar ya tinggi wajahlah wandadekno sapa Allah bainal bahrani antarane dua lautan didadekno hajizan ing pemisah arusnya berbeda lek mboten ngantul jenengan sing duwe nek bono duwe dulur sing teng angkatan laut sampean tanglet laut segara lor kali segara kidul niku ketoke kaya ketemu teng selat Bali niku ternyata arusnya berbeda ora kok terus mengalir mboten terus dadi siji wonten pemisah sampai napa habitat ekosistemnya berbeda. Ngoten. Pusaran anginnya, anginnya juga berbeda. Dhewe ngatur ngono kuwi sapa? Iya. Nek wong kemlelet ya mbok ngono. Karep muni Allah ya mah. Jan kemlelet banget. Paling-paling itu hukum alam. Kajane kemlelet muni Allah mah itu nyapa? Ailahun ma'allah. Kan sudah nyata-nyata ada keterampilan Allah yang nyata tampil dan kamu alami seperti itu. Masih adakah Tuhan yang bersama Allah? Kok kowe arep melayu keluar dari wilayah kekuasaan Allah, menyusun kerajaan sendiri seakan-akan di luar Allah, terus sampean isolah apa-apa arep petung karo Allah. Sampai-sampai loh aku wis duwe ngamal di swargamu sampai wani ngono barang. Wis luar biasa kok. Ada suasana gak terpaksa, mesti terpaksa. Jadi ya wis nyoto, wis genah. Nek wong waras dalam arti nuraninya itu masih betul. Allah ini ya Allah, tidak ada yang lain. Tapi mengapa masih berlikali ku orang dan keunggon? Nah, bal aktaruhum layak lamu. Bal aktaruhum sayang seribu sayang. Terus sakniki sayang diriku sayang aktsaruhum tayakah kae menungso iku layak lamun ora do ngerti. Orang terhijab. Akhirnya ana gunung indah bukan untuk menjadi jalan menuju Allah supaya sadar itu ciptaan Allah, tapi gunung yang indah, tempat wisata yang indah malah tinggu rempon maksiat ning Allah. Gegeda terhijab. Amman yujibul mutarra. Lah niki sing mengkaji ditafsiri kali Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Niku kula waos mulai ayat swidak, swidak kat setunggal, lah niki masuk ayat swidak kali. Amman ana toh ana pangeran yujibu kang nyembadani sapa man al-mutarra ing wong sing kepeksa. Wong sing kepepet-kepepet, ya termasuk kowe kabeh iki kepepet. Terus karo Allah diparingi karena kowe urip kepepet butuh hawa diparingi hawa. Kowe kepepet lesu butuh mangan diparingi mangan. Dan justru saat kepepet itulah yang ngurusi langsung Allah. Tapi lek ora patah kepepet itu kowe kemlelet rumangsa iso ngurusi. Ngoten. Wa idza da'a bekalane donga sapa wong kepepet tauhin Allah. Nek wong wis kepepet donga nyuwun ning Allah mesti diijabahi. Kok roh ning kepepet biaya kok roh kok konangan. Iku apa Gusti Allah masang intel ngono kok. Lho apa enek penguasa yang seperti itu. Sing sampai ning pojok enek semut ireng. Neng jeruk botol seprit kok iso urip. Kula niku nate, Pak. Buka seprit niku teng cepitane. Padahal seprit anyar. Teng cepitane karete kali. Tutupe niku enten semut, kecepit teng ngriku lho. Mestine lek ukurane kudune mati. Kudune mati. Lah kok mboten mati? Kan iku kepepet banget. Lho kok ya iso selesai persoalan hidupnya si semut itu. Nggih ta? Nggih. Wayak si fulan buka nyingkap nyingkreh no sapa Allah aswa yang pira-pira suasana elek. Wis kepepet arep kena bahaya terus karo Gusti diselametne nek sir sithik ngono ta wis. Jadi kurang saudus ae wis arep. Kurang saudus. Saudus kurang sa alah. Sanil tete gortrek. Yo kok ijik iso nyimpang. Alhamdulillah. Sapa sing iso ngindarno ngono? Lebih dari itu semua. Kula panjenengan menungso sing jane ngono lek dipikir ngono keterampilan gawe omah yo cek kalah karo manuk manyar. Zaman saged gawe omah, gawe omah anake terus entul-entul ning burwit ngono. Saged zaman. Kalah karo manuk manyar. Keterampilan untuk menanggulangi bahaya di tengah hutan belantara zaman kalah kali orang hutan. Orang hutan orang duwe LPG ya. Ya, tapi malah mangane buah segar terus. Ya. Saestu kalah sajene. Tapi ternyata sing dikeki wewenang jadi khalifah, menjadi pemimpin di atas bumi itu manusia. Sapa ta sing menentukan menungso sing dadekno wa ja'alulan dadekno sapa Allah man kum ing sira kabeh didadekno khulafal ardi ing pira-pira pemimpin di bumi. Lek sampean pas ning sawah ya dadi rajane sawah. Seluruh apa yang ada di wilayah sampean itu harus manut sampean. Nyatane do gelem. Kuwi ne sampean lahleh ya manut gak ana sing demo. Nggih ta? Nggih. Sampean gregeten ana suket disemprot obat mati kabeh. Sukete ya ora demo. Sampean jadi penguasa di atas bumi ini. Siapa sih dadekne ngoten iki? A ilahun ma Allah. Ana toh ana pangeran ma Allah sultane Allah. Enggak ana. Cuma qalilamma tadzakkaru. Qalilamma setitik banget tadzakkaruna du kelingan sira kabeh. Kuwi wis benah nyoto dicolok bisa ngono kuwi ya sing kelingan iki setitik banget. Padahal ya wis ngaji hikam. Ora terima ngaji tukang maca. Ya wis durutinan ning kono-kono ya diceluk kiai. Ya ngono kuwi ya kemlelete panggah metu ae. Piye to kok sitik men. Oleh mueling lho kok sitik men. 24 jam ngono kuwi. Kowe sadar dadi kawulane Allah sitik men. Ya. Krana ngoten. Nek pancen tadzakarune sitik niku wau. Dadi nggih mboten patek kenal. Sik gampang pangling kalih Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi penafsiranipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi tentang ayat menika? Panjenenganipun dawuhaken al-wali utawi wali. Iku layazalu ora gingsir-gingsir sapa wali. Ora gingsir-gingsir iku ya terus-menerus wong saniki ngomong selalu. Selalu. Layazalu selalu sapa wali iku mutarron suasananya terpaksa. Panjen yujibul mutarra idza da'ahu sing diijabahi Allah panjen wong sing kepepet. Lah nek urung kepepet gak diijabahi. Niku mun rumus. Lek saijek tingkat kepengin iku dereng diparingi. Tapi wis tingkat kepepet baru diparingi. Lah kula sampean sing sering niku memasukkan tingkat niki antara mana bahasane wong saniki lho primer dan sekunder. Sing primer karo sing sekunder iki kadang-kadang jadwale beda. Kare sing dijadwalno Gusti Allah. Lahire anakmu kan sangang bulan 10 dino. Anakmu kan saiki kan urung butuh pokok to ning jero weteng. Nah, tapi sampe nek ngarani lah aku wis butuh nyiap napa-napa dinggo anakku. Dan itu jenenge mempercepat suasana keterpaksaan itu. Jadi urung terpaksa, tapi sampean wis mendaftar seakan-akan itu keterpaksaan. Sehingga akhirnya jadwal kebutuhan itu membengkak. Jadi cara tingkat isi tingkat pengen, terus diomongnya tingkat butuh. Sing ngomong no sampean, karena sampean ngaku jadi Gusti Allah ya wae dulu. Orang kelingan lah anak Gusti Allah sing tukang meng-ACC. Ya butuh, itu enak sing tukang ACC ngoten niku. Sinten? Allah, ada Allah usah ACC. Ya butuh. Langsung jejet-jejet ana. Mulai pun kepepet. Betul. Namun wayahe ana niku malah dipaksa-paksa. Jadi ora kudu mangan dipaksa mangan. Ya mergo kenal niku. Kenal. Mosok gak tak pangan sungkan. Ya jane wis pangan tapi dipangan ae. Bar terus mele-mele ngene wae. Mergo makane mangan terpaksa. Nggih, menungso ngoten niku. Jane sosora saestu kula niku pun bar. Ah, sora-sora pokoke sak puluhan rong puluhan kudu dipangan. Mosok suwe gak rene-rene pisane ora gelem mangan panganan kula wis. Dipuweksa wis. Mele gure tumo ben mangan akeh ora warak nggih. Lho butuhne ta terus. Nalika sering dipaksa suasana akhire ndonga ning pengen lho terpaksa lagi. Tapi lek panjenengan pun wayahe istilahe wayah terpaksa itu datang pasti dibeli. Pokoke lek wis butuh mesti diwehi. Tapi lek urung tingkat butuh gak diwehi. Nek mboten ngandel sampean istilah sampean waca dhewe lah langkah urip sampean dhewe. Nek sampean nangen-nangen nalika sampean sik bayi. Sampean nate nalika sik teng-weteng niku ngetokne surat ning bapak mak-e terus. Aku pesen lho mak aku kok tukok nebok. Aku tukokno iki mboten aku pesen to. Berarti sampean dhewe iki jane ora tau ngerancang urip sampean. Nggih. Lha tapi nyatane krana sampean kok buta. Karena bisa lah disediani. Krono enek bayi jumetu, bisa lah nyediani enek BKI, enek rumah sakit bersalin, enek iki. Dan itu sampai meluas secara internasional, malah enek pabrik susu. Krono susu itu butuh bahan baku sapi perah, malah ono koperasi sapi perah, macam-macam. Ini bisa jadi perkara keterpaksaannya si bayi. Krono panjang butuh, akhirnya Allah nyediani. Itu disediakan. Padahal sing arep butuh kuwi jane wong Blitar. Tapi bisa Allah ngedekno pabrik susune teng Jogja. Itu bisa terjadi begitu. Nah, awak dhewe sekarang ngundang-ngundang ketemu ana penak ta? Nah, di situlah maknane wong gitu aja kok repot. Wis ora usah repot lah. Arek ngundang mau. Betul. Kala dawuh sapa al ustaz Tajuddin Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrah. Dawe makna kalami Syekhi utawi maknane dawe Syekh Ibnu Abil Abbas Al-Marsi hadzakan iki. Maknane piye to sing dimaksud? Ngeten. Annal amata sak temene wong umum. Wong awam. Iku ittiraruhum utawi kep peksone wong awam iku bimusiratil asbab kelawan pira-pira sabab sing ilang sing ngobahno kebutuhan niku nek wong awam, ngerti lho maksud e. Kula butuh ngombe. Nggih to, karena pun tersedia. Sebabe butuh ngombe terselenggara nggih. Terus lombe, bismillahirrahmanirrahim. Terus manten ngoten. Suatu saat ngeten iki kula urung rasa butuh teng Allah ngoten. Krana napa? Pengin ngombe ngelak wis ana. Akhire Allah malah gak kepetung. Tegese kula mboten memasuki suasana kepepet. Lah, mengke lek kula suatu saat jam 12 awan Nggih. Ning mobil, ning tengah gang-gangan ratan, bane gembos. Ngelak banget doh lor doh kidul, aqua digoleki ra enak, persediaan banyu putih ra enak teng mobil niku. Lah niku baru kula krasa terpaksa. Niku suasana niku jenenge musyiratil asbab. Sababe terpenuhine kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu ada sabab. Ketika sabab itu hilang, lalu tergeraklah hilangnya sabab itu untuk memaksa saya butuh Allah. Baru kok ya Allah. Ya gimana ya Allah? Nah iki mang ora ya Allah blas. Bismillah e ora. Lah niku lho. Niku awang-awang ngoten, wong umum ngoten. Faiza zalat mongko tetkalane wis ilang apa asbab zala mongko dadi ilang apa ittiraruhum keterpaksaane wong umum. Lek apa suasana kepepet niku mun ilang, maka dia merasa enggak kepepet lagi dan merasa enggak butuh Allah lagi. Suwita itu kan ya. Tapi lek wis dipepet nang ya Allah, lek orang kepepet ya salah aku kok ya ngono umum ngoten niku umum mulane ki wis wajar lah nek wong niku ana sing kemlalah ana sing tawa tuh niku tergantung kalih pengenalan diri dan pengenalannya dia terhadap Allah Subhanahu. Mungkin cakap semanten monggo kita tutup kan itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa yukau fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.